Sakura Reko Nela Karisma Wasik. Dengarlah bintang hatiku, Sakura. Aku akan menjagamu dalam hidup dan matiku. Hanya kaulah yang kutuju. Dan teringat janjiku padamu, suatu hari pasti akan kutepati. Terima kasih.